Konsultasi Syariah. Hukum jalan-jalan di pasar. Pertanyaan. Banyak wanita yang hobi jalan-jalan di pasar. Bagaimana hukumnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan celaan untuk pasar. Di antaranya, pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Kata An-Nawawi, karena pasar umumnya adalah tempatnya orang curang, menipu, transaksi riba, sumpah palsu, menyalahi janji, tidak ingat Allah, dan aktivitas lainnya yang semakna. Masjid adalah tempat turunnya rahmat, sementara pasar kebalikannya. Syarah Sahih Muslim. Karena itulah, para sahabat menasehatkan agar mengurangi intensitas kegiatan di pasar jika tidak diperlukan. Sahabat Salman Al-Farisi mengatakan, jika kamu bisa, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar dan yang terakhir keluar pasar. Karena pasar adalah tempat berkumpulnya setan dan di sana mereka menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, dari Abu Utsman, dari Salman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, pasar adalah tempat setan bertelur dan beranak pinak. Jika kamu bisa, jangan menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan yang terakhir keluar pasar. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Demikian pula yang disampaikan sahabat Maisam radhiyallahu anhu, saya pernah mendengar bahwa malaikat berangkat dengan membawa benderanya untuk menyertai orang yang pertama kali datang ke masjid. Malaikat akan terus mendampinginya sampai dia pulang dan masuk ke rumahnya dengan membawa bendera itu. Sementara setan berangkat membawa benderanya untuk menyertai orang yang pertama kali masuk pasar. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim dan disahihkan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Celaan para sahabat terhadap pasar ini dipahami jika pasar itu tidak ada ikhtilat. Karena di masa silam, pasar hanya didatangi para lelaki. Mereka belum menyaksikan pasar yang berjubel ikhtilat, ada bencongnya, orang-orang ngamen, dan seterusnya. Al-Qurtubi mengatakan, dalam hadis-hadis di atas terdapat dalil dibencinya masuk pasar. Terutama di zaman ini, di mana lelaki dan wanita bercampur jadi satu, demikian yang disampaikan guru-guru kami. Lalu beliau mengatakan, wajib bagi orang yang hobi ke pasar untuk selalu ingat bahwa dia sedang memasuki tempat setan dan tempat pasukan setan berkumpul. Jika dia menetap di sana, maka dia akan mudah maksiat. Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Memahami hal ini, maka sangat aneh jika ada orang yang hobi ke pasar. Datangnya ke pasar hanya untuk jalan-jalan. Tidak hanya berlaku bagi ibu-ibu, peringatan ini berlaku bagi jenis kelamin apapun, termasuk bencong. Masuk pasar boleh saja bagi mereka yang membutuhkan. Karena Allah ceritakan, para nabi juga ke pasar untuk mencari rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Quran Surat Al-Furqan, ayat 20. Mereka ke pasar dalam rangka mencari rizki untuk mencukupi nafkah keluarganya. Demikian, Allahu A'lam.